Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki fasal yang ke-8, yaitu tentang hukum al-intima ilal madzahib al-ilhadiyah wal ahzabil jahiliyah. Hukum bergabung dan menyandarkan diri kepada madhab-madhab, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang, yang keluar dari Islam atau bukan kelompok dari Islam, wal ahzabil jahiliyah atau kelompok-kelompok jahiliyah. Yang pertama adalah al-intima ilal madzahibil ilhadiyah. Hukum bergabung kepada madhab-madhab yang menyimpang dari keislaman. Barakallahu fikum, telah kita jelaskan diantaranya adalah asy-syuyu'iyah, seperti komunisme, sekularisme, dan kapitalisme, dan yang lainnya. Madhab-madhab atau ideologi-ideologi kufur, barakallahu fikum, bahwa bergabung kepada kelompok-kelompok ini atau partai-partai ini yang sudah jelas-jelas mengusung kekufuran adalah riddatun anil Islam, perbuatan riddah, kemurtadan dari keislaman. Barakallahu fikum. Walaupun pelakunya mengatakan bahwa dia bagian dari kaum muslimin, dan orang seperti ini masuk dalam kategori orang-orang munafikin, orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir, akan tetapi hatinya, batin dia menyimpan kekufuran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman seperti iman kalian. Akan tetapi kalau seandainya mereka kembali berkumpul dengan orang-orang atau syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian, kami hanya mustahzi'un, mengolok-olok orang-orang yang beriman, berpura-pura di hadapan mereka. Inilah sifat orang-orang munafik, yang mana mereka memiliki dua wajah, yang mana Nabi SAW telah mencela seseorang yang memiliki sifat seperti ini, memiliki dua wajah. Barakallahu fikum, datang kepada yang lain dengan wajah tertentu, kemudian datang kepada yang lainnya dengan wajah yang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Nabi mengatakan inna syarran nasi dzul wajhaini alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah dzul wajhain, yang memiliki dua wajah, munafik, yang mana dia datang kepada sekelompok orang dengan wajah tertentu, kemudian dia datang kepada kelompok yang lainnya dengan wajah yang lain. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengibaratkan orang-orang yang secara prinsip dan ideologi dia mengatakan barakallahu fikum bahwa dia bergabung dan bersama dengan kelompok-kelompok ilhadiyah, kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang mengusung kekafiran, kemurtadan, maka dia telah kafir walaupun dia mengatakan dirinya muslim. Dan kalau seandainya dia mengatakan dirinya muslim, namun pada hakikatnya dia barakallahu fikum mengikrarkan bahwa dia bersama atau bergabung dengan kelompok-kelompok kufriyah tertentu, maka ibaratnya orang ini sama dengan orang-orang munafikin. Dia mengatakan beriman sama dengan orang-orang munafikin. Mereka juga mengatakan beriman di hadapan Nabi, beriman di hadapan para sahabat, akan tetapi hati mereka menyimpan kekufuran. Wallahu a'lam. Dan diibaratkan bahwa mereka ini adalah zul wajahin, orang yang memiliki dua wajah, yang kadang dia menggunakan kostum tertentu, wajah tertentu. Barakallahu fikum, tergantung dengan siapa yang dia hadapi, dengan siapa dia berbicara, bersama siapa dia sekarang. Dan pada waktu yang lain, ketika bertemu dengan orang-orang yang lain, maka dia akan menggunakan wajah yang lain pula yang menyesuaikan dengan orang yang dia temui. Wallahi'adzubillah. Inilah zul wajahin yang dikatakan oleh Nabi, inna syarran nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek, kata Nabi SAW, munafik. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, qad a'radu 'anil kitabi was sunnah istihza'an bi ahlihima wastihqaran. Halaman 154, kita ulang dari situ supaya pembahasan kita nyambung karena kita sudah lama libur. Wa qad a'radu 'anil kitabi was sunnah, dan sungguh mereka telah berpaling dari Alkitab dan sunnah. Orang-orang seperti itu yang mengikrarkan bahwa dia bergabung dan bersama dengan kelompok-kelompok kufur, baik kelompok tersebut berhaluan komunisme, kapitalisme, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok kufur, maka mereka adalah orang-orang yang telah berpaling dari Alkitab dan sunnah. Istihza'an bi ahlihima wastihqaran, yang mana mereka serupa dengan orang-orang munafikin, yang mana orang-orang munafikin istihza'an, mereka mengolok-ngolok ahlul Quran wa ahlus sunnah dan menghina mereka. Wa abau'an yang qadu li hukmil wahyain, dan mereka enggan untuk tunduk dengan hukum dua wahyu tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnah. Farhan bima indahum minal ilmi alladhi la yanfa'ul istiktharu minhu illa ashirran wastikbaran. Mereka bangga dengan ilmu yang ada bersama mereka. Mereka bangga dengan bidha'ah mereka yang sangat sedikit. Barakallahu fikum. Yang mana kalaupun seandainya pengetahuan dan maklumat mereka itu banyak, barakallahu fikum, tidaklah akan mendatangkan manfaat kepada mereka kecuali kejelekan dan kecongkakan, kesombongan. Fatarahum abadan bil mutamassikina bi sharihil wahyi yastahzi'un. Dan engkau akan melihat selama-lamanya bahwa sikap mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, mereka selalu mengolok-ngolok. Dan hal ini amrun musyahad, sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang dapat kita saksikan. Mereka mengolok-ngolok dan mereka selalu mencari cara untuk menghancurkan dan merendahkan ahlu sunnah wal jamaah, ahlul Quran wa ahlul hadith. Segala upaya dengan kedustaan dan tuduhan-tuduhan, barakallahu fikum, yang tidak benar, yang penuh dengan kedustaan, mereka berupaya untuk menjatuhkan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa qad amara Allahu bil intima'i ilal mu'minin. Dan kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bergabung bersama dengan orang-orang yang beriman. Kebalikan dengan mereka, mereka justru bangga bahwa mereka bagian dari partai tertentu yang mengusung kebatilan dan kekufuran. Mereka merasa bangga. walaupun mereka mengatakan diri mereka ini muslim. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergabung bersama kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Maksud ya, apa yang kita sampaikan di sini bukan berarti barakallahu fikum kita menghasung kaum muslimin untuk bergabung dengan partai-partai Islam. Lah, semuanya batil. Apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, walaupun partai tersebut mengatasnamakan sebagai partai Islam, akan tetapi pada hakikatnya barakallahu fikum secara praktek dan apa yang mereka perjuangkan jauh dari Islam. Barakallahu fikum wal iyadzu billah. Justru keberadaan mereka adalah kemunduran di dalam keislaman. Wal iyadzu billah. Wa hadhihi al madzahibul ilhadiyah madzahibun mutanahirah li'annaha mu'assasatun 'alal batil. Dan mazhab-mazhab yang sesat ini, mazhab-mazhab yang sesat ini, kelompok-kelompok yang sesat ini, ideologi-ideologi yang sesat ini adalah mazhab yang sangat jauh dari al-haq. Kenapa demikian? Li'annaha mu'assatatun 'alal batil. Dikarenakan didirikan di atas kebatilan. Didirikan di atas kebatilan. Fasyu'iyyah tungkiru wujudal khaliq. Komunisme barakallahu fikum, dia mengingkari akan keberadaan Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Dia mengingkari akan keberadaan Tuhan, tidak percaya dengan adanya pencipta. Sama dengan orang-orang Ad-Dahriyah yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang membinasakan kami ini hanyalah dikarenakan waktu berjalan. Hanya masa yang membinasakan dan mematikan kami. Kami semakin tua sehingga kami binasa, kata mereka. Orang-orang syuyu'inya sama dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini asas mereka yang paling utama. Asas pondasi mereka yang paling utama adalah ingkaru wujudil khaliq. Mengingkari akan keberadaan al-khaliq, pencipta. Wa tuharibul adyanas samawiyah, dan dia menentang agama-agama as-samawiyah, agama-agama yang turun dari langit. Maksudnya di sini adalah ajaran-ajaran para anbiya. Barakallahu fikum, ajaran-ajaran para nabi. Yang mana ajaran-ajaran tersebut turun dari satu sumber, yaitu dari langit, dari Allah Azza wa Jalla. Ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Yahya dan Zakaria, Daud dan Sulaiman alaihimussalam. Wa man yarda li'aqlihi an ya'isha bila 'aqidah wa yunkiru al-badhiyatil 'aqliyah al-yaqiniyah fa yakunu mulghiyan li'aqlihi. Siapakah yang ridho barakallahu fikum bahwa dia hidup tanpa akidah di muka bumi ini? Apakah akal dia ridho? Siapakah yang akalnya itu rela bahwa dia hidup di dunia ini tanpa akidah, dan dia mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanda-tanda tersebut mendatangkan keyakinan, mendatangkan keimanan. Fayakunu mulghiyan li'aqlihi, sehingga orang seperti ini dia telah mencampakkan akalnya, telah mencampakkan akalnya. Karena secara akal barakallahu fikum, secara akal tidak mungkin sesuatu yang besar, langit yang besar, bumi beserta isinya, matahari dan bulan, dan semua apa yang ada di alam semesta ini, bagaimana mungkin itu tercipta dan ada barakallahu fikum, dengan sendirinya tanpa adanya sang pencipta, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga orang-orang yang mengingkari Al-Khaliq barakallahu fikum, maka dia telah mencampakkan akalnya. Pernah kita sampaikan bagaimana perdebatan yang terjadi, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, kejadian yang terjadi pada zaman Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa beliau terjadi dialog antara beliau dengan orang-orang Ad-Dahriyah pada zaman beliau, semisal dengan orang-orang komunis. Naam. Kemudian ditentukanlah satu waktu dan tempat untuk diadakan diskusi tentang keberadaan, temanya adalah wujudul khaliq, tentang keberadaan sang pencipta. Pada hari yang ditentukan, waktu yang ditentukan, Al-Imam Abu Hanifah menyengajakan diri untuk datang terlambat. Beliau bersiasat. Kemudian ketika beliau sampai, sebelum beliau memulai, Beliau bercerita, "Maaf sebelumnya saya terlambat. Soalnya tadi di tengah jalan saya melihat kapal bongkar muat sendirinya, gak ada awaknya. Dia menurunkan barang dan menaikkan barang, berlabuh dengan sendirinya tanpa awak, menurunkan jangkar dan menaikkannya, memasang dan seterusnya, dan dia berlayar ke sana kemari bolak-balik tanpa awak," katanya. Kemudian orang-orang Ad-Dahriyah itu mengatakan, langsung serta-merta mengatakan, "Engkau gila wahai Abu Hanifah. Bagaimana mungkin itu, hal seperti itu bisa terjadi? Enggak masuk akal." Maka seketika Imam Abu Hanifah mengatakan, "Itu benda yang kecil saja kalian mengatakan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengendalikannya. Lalu bagaimana dengan matahari yang besar yang berjalan dari timur ke barat, pergantian siang dan malam, turunnya hujan, berjalannya awan dan seterusnya? Apakah itu mungkin bisa terjadi, berjalan secara alami dengan sendirinya tanpa ada yang mengendalikannya?" Fabuhital ladzi kafar, dan terdiamlah mereka orang-orang Ad-Dahriyah. Sebelum dimulai perdebatan, mereka sudah kalah dahuluan. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini adalah orang-orang Asy-Syu'iyyah barakallahu fikum, mereka telah mencampakkan akal mereka jauh-jauh, dan pedoman mereka, pada hakikatnya mereka tidak berpedoman dengan akal yang mereka miliki. Wal ilmaniyah tunkirul adyan, dan sekularisme, orang-orang sekular mengingkari agama-agama. Wa ta'tamidu 'alal madiyah allati la muwajjiha laha, dan mereka lebih berpegang dan bersandar kepada teori-teori, materi-materi yang tidak ada yang mengarahkannya. Barakallahu fikum. Ini orang-orang ilmaniyah, orang-orang sekuler barakallahu fikum, yang memisahkan al-hayah, agama, dari kehidupan ini. Ini orang-orang sekuler barakallahu fikum, dan dia hanya berpegang dengan materi, berpegang dengan teori-teori yang ada, yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Wala ghayata laha fi hadhil ayah illa al-hayatul bahimiyah, sehingga tujuan utama orang-orang yang berprinsip dengan prinsip seperti ini di dalam kehidupan ini barakallahu fikum, sama dengan kehidupan bahimah, hewan ternak. Kehidupan mereka sama dengan hewan ternak barakallahu fikum, karena tidak ada aturan di dalam agama. Mereka tidak meyakini akan adanya agama yang hak, sehingga tidak ada aturan yang benar sesuai dengan hawa nafsunya, yang salah apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada lagi aturan-aturan tertentu yang mengatur kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kehidupan mereka seperti ini sama dengan kehidupan binatang. Warasmaliyahuma jam'ul mali min ayyi wajhin wala tataqayyadu bihalalin wala haram. Dan kapitalisme rasmaliyah itu kelompok kapitalis. Barakallahu fikum. Hammuha jam'ul mal. Tujuan utama mereka adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dari arah mana saja. Dan tidak terikat akan halal dan haram. Enggak peduli halal dan haram. Barakallahu fikum. Wala atfa wala syafaqah alal fuqara'i wal masakin. Tidak ada lagi perasaan dan kasih sayang terhadap fuqara dan masakin. Karena tujuan utama mereka adalah jam'ul mal, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari mana saja yang bisa mereka peroleh dengan cara apa saja, halal dan haram, tidak peduli. Sehingga orang seperti ini enggak ada lagi kasih sayang. Dan tidak ada lagi barakallahu fikum perasaan terhadap orang-orang fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Tidak peduli akan kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang fuqara dan orang-orang masakin. Karena hammuhum, tujuan utama mereka adalah jam'ul mal itu. Tujuan utama mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Wa qawamu iktisadiya ala riba alladhi huwa muharabatun lillahi wa li rasulihi. Dan pokok dari penghasilan mereka, orang-orang kapitalis, pokok penghasilan mereka itu dari riba. Pokok utama dari penghasilan mereka itu adalah riba. Yang mana perbuatan riba ini adalah muharabatun lillahi wali rasulih, memerangi Allah dan rasulnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah perkara-perkara yang riba yang tersisa dari kalian. Dan apabila kalian tidak melakukan perintah Allah ini, bertakwa dan meninggalkan perbuatan riba, maka umumkanlah perperangan dengan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Perbuatan riba dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muharabatun lillahi wa li rasulih. Perperangan, memerangi, perbuatan yang memerangi Allah dan Rasulnya, sungguh dahsyat sekali. Sehingga oleh karena itu tidak aneh kalau Nabi SAW mengatakan bahwa dosa yang paling ringan dari perbuatan riba ini adalah sama dengan seseorang menggauli ibunya, walayyadu billah. Walladhi huwa dimarud dualil wal afrad, yang mana riba ini adalah sebab kehancuran negara-negara dan juga sebab kehancuran secara individu perorangan. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang jatuh karena riba. Betapa banyak orang-orang yang menjadi miskin, menjadi fakir karena riba, waliyadu billah. Wamtisasu dima'is syu'ubil faqirah, yang mana perbuatan riba ini sama ibarat nyamuk yang menghirup darah masyarakat fuqara, kaum muslimin, masyarakat yang fakir. Wa ayyu aqilin fadlan amman fihi dzarratun min imanin yardha an ya'isha ala hadhil madzahib. Dan orang yang berakal manakah? Apalagi dari orang-orang yang dia memiliki sedikit dari keimanan, ridho untuk hidup di atas madhab-madhab seperti ini, madhab-madhab yang dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih Fauzan rahimahullah. Yang pertama Asy-Syu'iyyah, Ar-Rasmaliyah. Naam, Rasmaliyah ini diambil dari dua kata, yaitu Ra'sun dan Malun. Naam, Ra'sun, Ra'sun artinya kepala, mal, harta. Naam, intinya harta. Ini orang-orang kapitalis. Begitu pula orang-orang sekuler, barakallahu fikum, yang mengingkari agama. Naam, hanya bersandar kepada materi atau teori-teori tertentu yang tidak ada arahan, yang tidak ada yang mengarahkannya secara benar, sehingga mereka pada hakikatnya hidup ibarat bahimah. Tidak ada agama, tidak ada peraturan-peraturan yang mengikat, tidak ada perkara-perkara haram dan halal yang membatasi mereka, tidak ada, ibarat binatang. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ayyu akilin, orang yang berakal manakah, apalagi dari orang-orang yang memiliki sedikit dari keimanan, yang mana dia ridho untuk hidup di atas madhab aliran-aliran ini, bila aklin wala dinin, tanpa akal dan tanpa agama, wala ghayatin sahihatin min hayatihi yahdafu ilaiha wa yunadilu min ajliha, dan tidak ada, tanpa akal dan tanpa agama, dan tidak ada tujuan yang benar pada dari kehidupannya, yang mana dengan tujuan tersebut dia berlomba-lomba, barakallahu fikum, dengannya dan mempertahankannya. Wa innama ghazzat hadhil madhahib biladul muslim biladal muslimin lamma ghaba an aktsariyatiha ad-dinus sahihu wa tarabbat 'ala ad-daya'i wa 'ashat 'ala tab'iyyah, barakallahu fikum. Hanyalah yang menjadikan aliran ideologi-ideologi ini menjadi berkembang dan tampak istimewa di negara kaum muslimin, barakallahu fikum. Kita berbicara bukan di negara kufur, ini di negara-negara yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Ideologi-ideologi seperti ini, barakallahu fikum, tampak tumbuh berkembang dan terlihat bagus dan istimewa. Semua itu dikarenakan agama yang benar, ajaran yang benar, mulai hilang dari kebanyakan kaum muslimin. Ilmu yang sahih, akidah yang benar, barakallahu fikum, manhaj dan madhab yang benar terkikis dan mulai hilang dari kebanyakan kaum muslimin, sehingga mereka tumbuh di atas ad-daya, di atas kesia-siaan, tersia-sia, barakallahu fikum, wa asyat ala taba'iyah, dan mereka hidup, barakallahu fikum, hanya sebatas mengikuti, mengikuti sekelompok tertentu, mengikuti mayoritas. Naam, setiap ada yang berteriak dia ikuti, setiap ada yang menyerukan dia mengikutinya, wal iyadzu billah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang menggabungkan dirinya kepada kelompok-kelompok kufur ini pada dasarnya adalah orang-orang yang telah mencampakkan akal jernihnya, akal sahihnya, dan secara hukum bahwa orang ini telah keluar dari keislaman, wal'iyadu billah. Walaupun mereka mengatakan diri mereka muslim, sehingga dikatakan atau disamakan bahwa mereka sama seperti orang-orang munafikin yang menampakkan wajah Islam di hadapan kaum muslimin, akan tetapi bersama dengan kelompok mereka, sahabat-sahabat mereka, mereka menampakkan kekufuran wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, al intima lil ahzabil jahiliyah wal qaumiyatul unsuriyah huwal akhir kufrun waridatun an dinil Islam. Al intima bergabung kepada madhab-madhab jahiliyah. Barakallahu fi, kelompok-kelompok jahiliyah. Nah, kalau yang tadi yang pertama, dia bergabung kepada ideologi-ideologi tertentu yang mana ideologi atau madhab-madhab tersebut adalah ideologi kufur, ilhadiyah, yang menyimpang dari keislaman. Kalau sekarang dia bergabung kepada kelompok-kelompok jahiliyah. Nah, kalau yang tadi dia mengatakan saya ini seorang sekuler, saya ini seorang kapitalis, atau saya ini seorang komunis, dan saya termasuk dari anggota PKI dan yang semisalnya, barakallahu fikum. Kalau yang ini, nah, yang kedua adalah secara kekelompokan. Naam, seperti al-intima lil ahzabil jahiliyah, bergabung dan bersatu bersama dengan kelompok-kelompok jahiliyah. Wal qaumiyat, qaumiyat perhimpunan-perhimpunan, naam, asal perhimpunan-perhimpunan asal muasal, barakallahu fikum, kabilah atau yang semisalnya. Naam. Dan ini dijadikan sebagai landasan dan alwala awal baroknya mereka bangun di atas ini semua, di atas kelompoknya. Sehingga mana yang benar, apa yang sesuai dengan kelompoknya, dan mana yang salah adalah yang tidak sesuai dengan kelompok mereka. Barakallahu fikum. Dan kelompok-kelompok ini bermacam-macam, baik secara kekauman, nam, secara jenis, etnis tertentu, dan yang lainnya. Huwal akhir kufrun waridatun an dinil Islam. Fanatik asobiyah yang seperti ini, kata Syekh, huwal akhir, bentuk lain dari kekufuran dan kemurtadan dari keislaman. Lianna al-Islam yarfudul asabiyat wan nu'aratil jahiliyah. Dikarenakan Islam menentang dan menolak al-asabiyat, kefanatikan kepada kelompok tertentu, wan nu'aratil jahiliyah, dan kecongkakan-kecongkakan jahiliyah. Barakallahu fikum. Kullu hizbin bima lahum farihun. Setiap kelompok, na'am, mereka bangga dengan, barakallahu fikum, apa yang ada pada mereka. Bangga dalam hal negatif yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Sehingga apa yang mereka banggakan dari kelompok mereka itu adalah sebuah kecongkakan, kesombongan. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, semuanya sama, kalian berasal dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Bukan saling membanggakan diri, tapi kalian saling berta'aruf, saling mengenal, saling menghargai. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Asabiyah, fanatik kepada golongan tertentu, wal qaumiyat al-unsuriyah, atau fanatik kepada etnis-etnis tertentu, barakallahu fikum, adalah perbuatan yang sangat tercela. Dan hal ini dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dakwah jahiliyah, seruan kepada kejahiliahan, seruan-seruan kepada jahiliyah. Jahiliyah itu adalah sesuatu, barakallahu fikum, yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang jauh dari hakikat ilmu. Sehingga oleh karena itu orang-orang sebelum diutusnya atau masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masa jahiliyah karena jauh dari keilmuan. Barakallahu fikum. Sehingga seruan kepada kekauman, kepada kesukuan, naam, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dakwah jahiliyah. Suatu ketika terjadi nizak, barakallahu fikum, perseteruan, mukhasamah antara dua orang sahabat, yang satu dari Al-Ansor, yang satu dari Muhajir, dari orang-orang enam Muhajirin, dan yang satu dari Al-Ansor. Sehingga sampai memanas keadaan ketika itu, maka orang-orang Ansor mengatakan, ya lil Ansor, dia memanggil kaumnya, wahai orang-orang Ansor. Nah, wahai orang-orang Ansor. Dan orang Muhajir ketika itu juga enggak mau kalah, ya lil Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, dia panggil. Nah, kullu wahidin minhum da'a qaumah. Setiap masing-masing dari dua orang ini mengajak dan menyuruh kaumnya. Dan sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah yang kalian ada-adakan di sini, yang kalian munculkan, padahal saya sekarang ada di tengah-tengah kalian, da'uha fa innaha muntina, tinggalkan perbuatan tersebut karena hal itu adalah sesuatu yang busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul, di antara misi beliau adalah menghapuskan asobiyah, kesukuan tersebut, fanatisme terhadap golongan tertentu. Sehingga oleh karena itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'akhah bainal muhajir wal ansar, mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dan wal ansar. Tujuannya apa? Di antara tujuannya adalah untuk menghapuskan seruan-seruan jahiliyah tersebut, menghapuskan fanatik-fanatik golongan tersebut. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man ghadiba li asabiyah." Bukan bagian dari kami orang-orang yang mengajak dan menyeru kepada fanatik kefanatikan. Dan bukan bagian dari kami orang-orang yang berperang di atas asobiyah, di atas kefanatikan, barakallahu fikum. Dan bukan bagian dari kami orang-orang yang marah dikarenakan fanatik kepada sebuah golongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.